Wandi, kamu udah lama ya nggak masuk ke rumah aku ya? Udah lama banget loh. Squirting. Aku tuh susah becek. Nggak bisa becek malahan. Sampai kadang tuh kayak harus di apa ya? Harus dikasih pelumas atau nggak dikasih luda gitu loh. Kenapa ya? Susah banget mau becek kah? Biasanya pakai kayak mana? Anjing lu. Pakai ini dong. Pakai pelumas. Enggak loh, pacar gue tuh, mantan gue tuh pernah bilang gini, ya kamu punya susah banget becek, kata dia, nggak tahu entah kenapa. Lubrikan, lo tau lubrikan gak sih yang cairan-cairan itu? Ah, pakai itu. Buaya buntung pada kumpul di room sini semua. Iya, buaya buntung. Gua mah udah biasa sama buaya buntung ya. Udah males, udah puas gua kena buaya buntung, udah males, udah. Aku aja 1 jam udah mau patah pinggang. Makanya gue tuh kasih tau ya sama kalian tuh para cowok, kalau misalnya pacar kalian belum suruh keluar, kalian jangan keluarin. Makasih pria sopan. Kalau belum disuruh keluar, lu tuh jangan keluarin. Lu tuh main durasi. Tapi durasi aja sih gak cukup ya menurut gue ya. Skill paling oke. Lu harus tahu cara goyang. Jadi kalau misalnya lu ngumpul sama teman-teman lu tuh tanya, guys, kalau misalnya goyang di atas tuh kayak mana ya? Minta diajarin gitu. WOT, WOT, WOT mantap. Lo pikir balap mobil pakai skill? Sorry ya, bukan rasis, tapi biasanya cewek jenis gak mau sama apa? Selama kamu gadun, kamu koko, pasti banyak yang mau. Sama lokal, oh. Nggak semua ya, nggak semua cewek Chinese itu nggak mau sama lokal. Cuman biasanya pada nggak mau. Soalnya, tapi kalau misalnya kamu loyal atau nggak, kamu tajir, kayaknya cewek Cina mau deh. Soalnya setau gue cewek Cina tuh matre. Skal dildo. Gue gak pernah pakai dildo. Gak pernah pakai dildo. Ngapain lo pakai yang palsu? Itu yang asli pececer di luar. Udah pada ngantri ya. Jadi gue gak perlu dildo. Gak perlu. Gue gak perlu dildo, denger ya. Lu ngomong apa 69? WOT udah, MOT udah. Lu ngomong 69. Lu kesenteng lo ya. Nangis gak kalau main lama? Lah, lu ngapain nangis? Kalau enak tuh lu gak boleh nangis. Kalau enak lu harus teriak. Ah, gitu. Gua bukan di Nagoya, gua di Baloy. Gila lu ya, Nagoya tuh tempat para perek. Sorry, gue bukan di situ tempatnya. Gini ya, kalian ya, kalau yang mau datang ke Batam, aku kasih tahu satu tempat. Lu mau ketemu cewek, 5.000 pun dapat di situ. Bisa pendek umur lama-lama di sini. Ah, jangan pergi di sini aja. Kamu gak usah terbang, kamu ngetik aja. Gak usah terbang, ngetik aja. Waktu... Sakit gak, Chin? Sakit, Chin. Tapi, kayak mana ya? Menurut gue ya, perawan tuh gak enak. Hidup susah, mati pun tak mau. Itu perawan. Apalagi kalau misalnya kalian tuh perawan, tapi kalian udah mulai clubbing. Ah, itu udah. Hidup susah, mati pun tak mau. kadang minum sange gitu kan, aduh susah kali mikir, aduh gue masih perawan gitu kan, itu nggak enak, nggak enak. Gini, kalian kalau datang ke Batam, kalian tuh ke belakang BCA. Soalnya kalau di belakang BCA itu ya, itu kan kayak gang gitu tuh. Jadi itu cewek-cewek tuh pada duduk berjejeran di situ. Nanti cewek-ceweknya tapi ya gak cantik-cantik banget sih. Perawan gak bisa goyang. Terus dia teriak-teriak kesakitan. Enak lu emangnya gue tanya. Perawan beneran, kalau perawan bohong. Makan tumis kangkung ngajak ML. Mas-mas ke laut aja. Iya. Lu cuma bisa ngajakin gue makan tumis kangkung, terus lu mau ngajakin ML, lu mati. Eh lu, lu pikir gue kagak laku meski ke gang. Gini loh, lu cuma bisa ngajakin makan kangkung, lu cuma bisa traktirin gue es teh obeng, es teh manis, terus lu mau ngajakin ML, mati. Eh lu, ke laut, eh lu, ke laut sana, pergi lu. Gue gak suka ke Newton, gue gak suka. Bila Anda tiba akan menyesal. Salah, lu salah. Dengar ya, Batam itu kepanjangan B, banyak. A, anak. T, tanya. A, ayah. M, mana. Banyak anak tanya, ayahnya kemana. Banyak tuh yang bunting, gak ada bapak. Halo Koko Panda, siapa nih? Koko Panda tuh yang mana ya? Termasuk enggak? Oh enggak. Makanya kalian tuh kalau main tuh mainnya tuh safety, mainnya tuh aman, ngerti enggak? Halo Koko Panda. Mainnya tuh safety, mainnya tuh aman. Jangan kalian sana sini nyocok, mati lah lu. Kalau bocor jadi juga anjing lu. Iya, makanya kamu tuh mainnya tuh sama yang berpengalaman. Jangan yang enggak tahu kapan nyabut, mati bunting lah lu bego kalau misalnya enggak tahu kapan nyabut. Kamu suka becek atau keluar kencing? Hah? Gue pernahnya hampir mau berak anjir. Gak takut bocor sih, takut raja singa aja. Biasanya tuh ya, mantan gue pernah bilang gini, waktu gue di atas kan, kata dia, sayang, udah sayang, ampun, ampun, patah nanti sayang. Anjir. Gue jarang ya, karena mantan gue tuh Nggak orang sini, dia orang Jakarta. Jadi dia seminggu sekali datangnya ke Batam. Kadang dua minggu. Nggak apa-apa loh, lama-lama sekali. Asalkan sekali ngasih langsung 7 kali, 8 kali. Sampai muntah-muntah lu, muntah-muntah ML lu, mati lu. Mau kemana Yerson? Enggak, yang keluar mandul. Gua nggak mau tahu yang keluar mandul. Nggak boleh, nggak ada yang boleh keluar. Nggak mau. Besar nggak enak. Besar tuh sakit. Besar nggak enak. Nggak mau. Yang panjang aja. Mau istirahat. Bye bye. Anjrit, sumpahnya serem amat. Yang keluar mandul. Bayaran lu berapa? Kamu ya yang ngomong ya. Kamu beli Beans Bigo aja belum bisa. Masa kamu udah nanya harga? Aku sedih deh sama kamu. Jangan-jangan Trisna kamu di rumah enggak tahu lagi besoknya mau makan apa. Kamu udah nanya-nanya harga. Kasian banget sama kamu. Pernah selingkuh gak? Enggak. Pernahnya jadi selingkuhan. Kejamnya. Aku kesel. Dia gak boleh seperti itu loh. Harga murah. Dengar ya, lu jadi cewek. Boleh murah, tapi jangan murahan. gitu ya.